بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم kita lanjutkan dars kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih kita di bab bayan kasratu turukul khair. Perjumpaan yang lalu kita berbicara tentang apa? Hadis yang berbicara tentang mukaffirat dzunub. Di antaranya as-salatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan. Sekarang kita lanjutkan di mana al-muallif rahimahu ta'ala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahu ta'ala berkata An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man shalla bardaini dakhala al-jannah. Kata Imam Nawawi dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, barang siapa sholat di waktu dua waktu dingin dakhala al-jannah. Kata Imam Nawawi al-Bardani as-subh wal-asru. Yang dimaksud dengan al-bardani waktu dingin itu adalah waktu subuh dan waktu asar, salat subuh dan salat asar. Hadis berikutnya anhu artinya masih dari Abu Musa juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridhal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu miqa muqiman sahihan. Kata Rasulullah SAW, jika seorang hamba sakit atau safar, maka akan dicatat untuknya seperti apa yang biasa dilakukan ketika dia dalam keadaan mukim, dia dalam keadaan sehat. Apapun kebiasaannya, ketika dia mukim ataupun sehat, itu yang dicatatkan untuknya ketika dia dalam safar ataupun dalam keadaan sakit. Hadis yang pertama, muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sementara hadis kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dua hadis ini menunjukkan kepada kita banyaknya amalan-amalan yang nampaknya ringan, tapi subhanallah memberikan pahala yang berlimpah kepada kita. Allah akan membalas pahala yang berlimpah. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang kedua, walaupun kita tidak beramal dengan amalan itu, atau tidak beramal seperti amalan itu, kalau amalan itu kita biasakan, ketika ada halangan untuk menjalankannya, kita tetap, walaupun tidak beramal, tetap mendapatkan pahala seperti kita sedang dalam beramal. Mari kita lihat apa yang disyarahkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nukil al-mu'alif rahimah ta'ala an Abi Musa al-Ash'ali radhiyallahu anhu. Telah dinukulkan oleh mu'alif Imam Nawawi rahimah ta'ala dari Abi Musa al-Ash'ari. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lihatlah ikhwan fillah jazakumullah. Kalau kita ada di lingkungan yang berpegang teguh di atas sunnah, walaupun kita tidak ada, kita dalam keadaan mati, kita selalu didoakan. Lihat ketika kita menukil ucapannya Syekh Utsaimin, maka kita ucapkan rahimahullah. Berapa banyak orang yang membaca kitabnya Syekh Utsaimin lalu mengucapkan mendoakan rahimahullah, alangkah nikmatnya. Demikian pula ketika Syekh Utsaimin menukil ucapannya Imam Nawawi. Nukil mu'allif rahimahullah ta'ala. Siapa yang dimaksud mu'allif? Imam Nawawi. Langsung didoakan rahimahullah. Alangkah nikmatnya. Antum, ketika antum ada di lingkungan yang baik, maka walaupun antum tidak ada, sudah meninggal, akan didoakan. Ketika antum ada pun masih hidup, juga akan didoakan. Hafizahullah. Ketika menyebutkan nama antum, maka nama antum akan didoakan. Hafizahullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla bardaini dakhala al-jannah. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi telah bersabda, man shalla bardaini, barang siapa salat dua waktu dingin, dakhala al-jannah. Dikabarkan orang yang menjalankan salat di waktu dua waktu dingin itu dijamin masuk surga. Bayangkan. Al-bardani huma salatul fajr wa salatul asr. Yang dimaksud bardani itu adalah salat subuh dan salat asar. Walhamdulillah setiap hari kita lakukan ini. Semoga berita ini menimpa pada kita, artinya kita mendapatkannya. Artinya kalau kita menjaga salat Al-Bardani ini, dijanjikan oleh Rasul, dakhalal jannah. Semoga Allah berikan kita fadilah ini. Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya. Wa dzalika li anna salatul fajr taqa fil abrad ma yakunu minal lail. Kenapa salat fajr dikatakan salah satu dari al-bardain? Karena kata Syekh, salat fajr terjadi di waktu yang paling dingin, di waktu yang malam. Waktu malam itu waktu dingin, yang paling dinginnya adalah ketika mendekati fajar atau ketika waktu fajar itu tadi. Wa salatul asr taqa fi abrad ma yakun minan nahar ba'da zawal. Sementara waktu salat asar dikatakan salah satu di antara barda ini, karena waktu asar ini waktu yang paling dingin di siang hari setelah zawal. Setelah tergenjernya matahari, maka asar ini waktu siang yang paling dingin. Oleh karena itu, al-bardani yang dimaksud adalah salat fajr dan salat asar. Man shallahuma dakhala al-jannah. Barang siapa sholat di kedua waktu itu, dakhala al-jannah. Nas'alallah dzalik lana wa lakum. Yani anna muhafadzah ala hataini salataini wa iqamatahuma min asbab dukhul jannah. Min asbab dukhul al-jannah. Barang siapa yang menjaga salat subuh dan salat asarnya dan dia menegakkan kedua salat itu, maka amalan ini akan menyebabkan dia masuk surga. Wa qad tsabata an-nabi alaihi salatu wassalam annahu nadhara ila al-qamar lailatul badr. Ana nadhara ila al-qamar lailah. Faqala innakum satarawna rabbakum kama taruna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taghlabu ala salatil qabla tulil syams wa qabla al-ghurubiha faf'alu. Di dalam hadis Rasul juga menerangkan tentang keutamaan salat asar dan salat fajar ini, yaitu di mana Rasul mengatakan innakum satara rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhanmu, kama tarawna hadzal qamar, seperti kalian melihat bulan itu. Ketika itu Nabi sedang melihat bulan purnama. Ketika nampak bulan purnama di hadapan Rasul sedang bersama para sahabatnya, maka Rasul mengatakan kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan itu. La tudhamuna fi ru'yatihi. Tidak berdesak-desakan ketika kalian melihat. Fa in istata'tum alla taghlabu ala salatil qablatul syams wa qablal ghurubiha faf'alu. Lah, agar kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan seperti kalian melihat itu, jangan sampai kalian terlewatkan dari sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari. Sholat sebelum terbit, sholat apa? Sholat fajar. Sholat fajar dilakukan sebelum terbitnya matahari. Sholat yang sebelum terbenamnya matahari, sholat asar. Karena dilakukan sebelum terbenamnya matahari. Kata Rasulullah SAW, dua salat ini jangan sampai luput dari kalian. Faqala SAW, innakum satarun rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalau kalian bisa menjaga dua salat ini, maka kalian akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala seperti kalian melihat bulan purnama. Lah, kalimat innakum satarun rabbakum kama tarun hadzal qamar, Syekh akan menerangkan, jangan sampai kita salah paham, gagal paham. Apa mana innakum satarun rabbakum kama tarun hadzal qamar, tasbih penyerupaan di sini serupa. Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan ini. Keserupaannya itu dalam hal apa? Jangan salah paham. Gagal paham dalam masalah ini berat sekali urusannya akidah. Maka saya menerangkan Hadza fihi tashbih ar-ru'ya bir-ru'yah. Penyerupaannya dalam masalah tata cara melihat. Bagaimana kalian melihat bulan purnama, seperti itu pula kalian akan melihat Tuhan kalian. Yaitu wala tadhamun, tidak berdesak-desakan. Ketika kalian melihat bulan purnama, seperti apa? Apakah harus berdesak-desakan? Seperti kalian melihat apa? Ada tragedi atau sesuatu terjadi di tempat yang sempit, lalu satu sama lain ingin berusaha melihat, perlu perjuangan. Berbeda dengan ketika kita melihat bulan purnama. Tidak perlu perjuangan untuk melihat bulan purnama. Untuk menikmati indahnya malam ketika bulan purnama itu, semua orang bisa menikmatinya tanpa harus berdesak-desakan. Lah, tasbih dalam ru'yah di sini adalah tasbih cara melihatnya. Ketika kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak di surga Allah, seperti kita melihat bulan purnama, tidak perlu berdesak-desakan. Walaysa makna tasbih al-mar'i bil-mar'i, bukan tasbihnya yang dilihatnya, bukan zat yang dilihatnya, bukan. Zat yang dilihat di sini sama dengan yang di situ. Zat Allah sama dengan apa? Bulan purnama seperti itu, bukan. Tetapi tasbihnya dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal cara melihatnya, bukan zatnya. Jangan sampai salah. Li'anna Allah laisa kamitsli syai'. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan yang lainnya. Jangan serupakan zatnya, zat Allah dengan zat Al-Qamar. Tidak serupa. Tetapi cara kita melihat, seperti itu mudahnya kita melihat. Walakinnakum tarawna ru'ya haqiqiyah mu'akkadah kama yara insan al-qamar laylatul badar. Yang akan dilihat adalah sesungguhnya. Seperti kamu lihat bulan itu, betul-betul kita lihat bulan. Hakikatnya betul-betul Allah yang kita lihat dengan jelas, seperti kita melihat bulan purnama, bulan di malam hari di waktu purnama. Wa illa fa inna Allah azza wa jal ahalla wa a'azam min ayyushabihu syai'un min mahlukatihi. Kalau disamakan ya enggak mungkin, karena Allah lebih agung, lebih apa, indah untuk disamakan sesuai dengan sesuatu makhluk-makhluknya. Oleh karena itu makna tasbih artinya apa? Dalam cara kita melihatnya, tidak ada berdesak-desakan, sangat mudah. Semua orang yang di surga akan bisa melihat Allah, bisa menikmati. Kenikmatan yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hijab yang menghalangi kita untuk melihat Allah dibuka ketika itu. Kalau manusia sudah masuk ke surga. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. Oleh karena itu di akhir hadis dikatakan jika kalian bisa untuk tidak luput untuk mengerjakan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, lakukanlah. Ya'ni billati qablatul syams al-fajr walati qablal ghurubiha al-asr. Fahatani salatani huma afdal salawat. Penekanan dua salat ini menunjukkan bahwa dua salat ini adalah salat yang paling afdal di antara lima salat. Bukannya yang lainnya tidak perlu dilakukan, bukan. Tapi sedang mau ditekankan bahwa dua waktu sholat ini adalah waktu yang paling afdol. Yang perlu kita memperhatikannya. Dan subhanallah, memang berat dua sholat ini. Wa afdalahuma salatul asr li'anna hiya salatul wusta allati qala Allah ta'ala anha hafidhu 'ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalau dibandingkan tadi di antara lima waktu salat, salat yang paling afdal adalah salat al-bardani, yaitu salat fajar dan salat asar. Lah kalau kita mau bandingkan lagi, mana lebih afdal, salat fajar atau salat asar? Syekh mengambil pendapat yang mengatakan salat asar itu yang paling afdal. Kenapa? Kok salat asar yang paling afdal? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah kalian salat-salat itu. Tunaikanlah semua salat. Wa salatil wusta. Terlebih salat wusta. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menjaga, kita menjalankan salat, semua salat. Lalu Allah tekankan salatul wusta. Waqumu lillahi qanitin. Tegakkanlah oleh kalian salat-salat itu untuk Allah. Qanitin. Apa arti qanitin? Tazallulan wa khusyatan. Dengan tazallul, merendah diri kepada Allah dengan khusyuk. Itu makna qanitin. Lah sekarang, bagaimana kita bisa tahu kalau al-wusta itu artinya sholat asar? Syekh menerangkan wa qasaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala fi ghazwatil ahzab tentang salatul wusta dan salatul asr, Nabi sudah menerangkan. Kita cari tafsir wusta itu dari ucapannya Nabi. Ketika perang Ahzab, di mana seru perangnya itu sampai hampir-hampir salat asar itu kelalai. Maka Nabi ketika itu mengatakan, mala Allah buyutahum wa kuburahum naran kama sagaluna anis salatul wusta wa salatul asr. Semoga Allah penuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Allah, apa Rasulullah SAW mendoakan mereka orang kafir yang menjadikan tersibukan dari sholat asar karena peperangan itu dengan ucapan semoga Allah penuhkan rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api karena akibat peperangan itu sampai terlupakan sholat apa? Sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Nabi langsung menerangkan an sholatil wusta sholatil asr. Sholatil asr di sini adalah tafsir dari sholat wusta. Kata Syekh, wahadha nas sharih min Rasulullah SAW anna sholatil wusta hiya sholatil asr. Di dalam hadis ini diterangkan, kata Syekh, bahwa Rasulullah SAW dalam nas yang jelas ini menerangkan bahwa sholat wusta ia sholat al-asr. Dia adalah sholat al-asr. Wa qawla alaihi salatu salam man sholat bardaini, di dalam hadis yang awal, hadis induk yang sedang kita baca, barang siapa sholat al-bardaini di dua, dalam waktu-waktu sholat, dalam dua waktu dingin, al-murad sholahuma ala wajah alati amara bihi, kita telah tahu makna al-bardaini. Lah, man sholat, kalimat man sholla, Syekh ingin menerangkan al-murad min sholahuma ala wajah alladhi amara bihi, yang dimaksud adalah perintah untuk menjalankan sholat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wadhalika li'an bi'anna ya'ti bihima fi waqti, yaitu dengan mengerjakan dua sholat itu di waktunya. Yang dimaksud dengan alladzi amara bihi, yang pertama, jalankanlah dua waktu itu sesuai dengan waktunya, tepat dengan waktunya. Wa idza kana min ashabil jamaah karrijal falyati bihi ma'al jamaah. Kalau orang itu termasuk yang diwajibkan untuk menjalankan sholat dengan jamaah, maka lakukanlah dua waktu itu dengan berjamaah. Falyati bihima ma'al jamaah. Lakukan keduanya dengan berjamaah. Li'ana jamaah wajib, karena jamaah itu wajib. Wala yahilu lirajul an yada'a sholatal jama'ah fil masjid wa huwa qadir 'alaiha. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki untuk meninggalkan sholat jama'ah di masjid ketika dia mampu untuk menjalankan sholat berjama'ah di masjid. Kalau dua sholat ini saja kita diperintahkan untuk di jamaah, apalagi sholat yang lainnya. Karena dua sholat ini termasuk paling berat dijalankan. Untuk menjalankannya termasuk paling berat. Maka sholat yang lain tentunya yang lebih mudah, lebih kewajibannya lebih tinggi. Khulasah, ikhwani fillah jazakumullah. Hadis pertama, man shalla bardaini dakhala jannah, barang siapa salat dua rakaat, barang siapa salat dua waktu dingin yaitu waktu fajar dan waktu asar, dakhala jannah. Begitu mudahnya seseorang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau menjalankannya, kita taati apa yang diperintahkan oleh Allah, kita akan mendapatkan surga. Sehingga amat banyak peluang kita untuk masuk surga kalau kita mau menjalankannya. Kalau sampai seorang hamba masuk neraka, itu keterlaluan. Karena Allah banyak beri peluang. Asalnya seseorang itu mudah untuk masuk surga, tetapi karena syubhat yang banyak, godaan setan yang banyak, menyebabkan walaupun banyak peluang, ternyata kebanyakan manusia di neraka. Di dalam ayat menunjukkan apa? Banyaknya orang yang sesat. In tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Menunjukkan kebanyakan orang, aglabiyah, itu sesat. Walaupun banyak peluang kita masuk surga, tetapi kalau aglabiyah, kebanyakan orang, itu ada dalam kesesatan. Maka ketika kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemudahan dari Allah untuk menjalankan amal-amal soleh, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semudah itu ternyata kita menjalankan. Walaupun sesungguhnya amalan soleh, banyak amalan-amal soleh itu mudah sekali dijalankan. Amma hadis tsani fahuwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza marada al-'abd aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Adapun hadis kedua, Rasulullah mengatakan ketika jika seorang hamba sakit atau safar, maka akan dicatat untuknya seperti apa yang dijalankan ketika dia dalam keadaan mukim, ketika dia dalam keadaan sahih, sehat. Yakni anal insan idza kana min adatihi ayya'malu amalan salihan. Kalau seseorang itu kebiasaannya dengan beramal-amal soleh, dia biasa dengan beramal dengan amal solehnya. Thumma marada falam yakdur alaihi fa innahu yuktab lahu ajr kamilan walhamdulillah ala ni'amihi. Kemudian dia sakit, dia tidak bisa menjalankan amalan itu yang biasa dia jalankan ketika dia sehat atau dalam keadaan tidak bepergian, fa innahu yuktab lahu ajr kamilan, maka akan dicatat untuknya seperti kebiasaan dia menjalankan amal soleh itu. Kamilan, dicatatnya itu tidak dikurangi. Misalkan hari biasa dia menjalankan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, ketika sakit dia tidak bisa menjalankan itu, atau ketika dia safar tidak menjalankan itu, maka ketika sakit atau safar, dia pun dicatat lengkap, tidak dikurangi, tidak didiskon, tidak. Sempurna, lengkap. Tidak didiskon, bahkan itu adalah bonus yang dia peroleh, walaupun dia tidak menjalankannya, tapi tetap mendapatkan catatan itu. Walhamdulillah ala ni'amihi. Ini adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri atas nikmat itu. Idza kunta mathalan min adatika an tusalli ma'al jama'ah thumma maratta wa lam tastati an tusalli ma'al jama'ah fa ka'anna tusalli ma'ahum yuktab laka 27 darajah. Kalau kebiasaan antum salat berjamaah, terus suatu hari kamu dalam keadaan sakit, atau kalian dalam keadaan safar, maka kebiasaan Anda salat jamaah, ketika seseorang salat berjamaah, berapa pahalanya? 27 derajat lebih. Maka ketika Anda safar pun, atau ketika Anda sakit, yang menghalangi Anda untuk hadir berjamaah, ketika itu pula Anda mendapatkan pahala 27 kali lipatnya pula. Walaupun tasafarta wa kana min adatika an tumqim fil balad an tusalli nawafil wa an taqra'u qur'anan wa an tusabbih wa tuhallil wa tukabbir lakinnaka lama safarta istaghalta bis safar an hadha fa innahu yuktab laka ma kunta ta'malu fil balad muqiman. Kalau Anda mempunyai kebiasaan salat nawafil, Anda biasa membaca tasbih, Anda biasa membaca tahlil, takbir, Anda biasa ketika di rumah membaca Al-Quran, ketika Anda sakit atau ketika Anda safar, tersibukan dari urusan seperti itu, yang sunah-sunah seperti itu, sehingga Anda tidak mampu menjalankannya, terlewatkan, maka ketika Anda terlewatkan itu tetap akan dicatat oleh Allah seperti Anda kebiasaan Anda. Itu Anda dicatat mendapatkan pahala salat nawafil, Anda dicatat oleh Allah kebiasaan Anda membaca Al-Quran, Anda akan dicatat oleh Allah kebiasaan Anda membaca tahlil, takbir, tahmid. Seperti kebiasaan Anda. Wa fi hadza tanbih ala annahu yanbaghi lil aqil ma dama fi hal as-sihhah wal farah ay yakhris ala al a'mal as-salihah. Oleh karena itu, ini ada tanbih, kata Syekh, ada tanbih, peringatan dari Syekh. Yanbaghi lil aqil, menjadi keharusan untuk orang yang berakal, ketika dia dalam keadaan sehat atau punya kesempatan, hendaknya dia jaga untuk beramal dengan amal soleh. Jangan Anda lewatkan begitu saja. Ketika Anda masih muda, punya kesempatan untuk belajar ilmu, belum disibukkan oleh keluarga, belum disibukkan oleh anak, belum disibukkan oleh pekerjaan, ambil kesempatan ini. Hatta idza ajaza anha li marad as-sughul kutibat lahu kamilan. Akan ditulis untuknya dengan sempurna. Pahalanya tetap akan ditulis. Iqtanam sihah iqtanam al-firag. Ambillah kesempatan ketika kamu dalam keadaan sehat. Ambillah kesempatan ketika kamu dalam keadaan punya waktu. I'mal salihan, hatta idza sughilta hatta idza sughilta anhu bi marad aw ghairihi kutiba laka kamilan walillahil hamd. Ambillah kesempatan ini sehingga ketika ada yang menyibukkanmu, entah itu karena sakit ataupun karena apa safar, tetap saja ditulis oleh Allah pahala seperti kamu sedang menjalankan di hari-hari biasanya. Walillahi alhamd. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbun fihima katsiran minan nas as-sihhah wal firaq. Oleh karena itu Nabi telah memberitakan kepada kita sebagai bahan peringatan, ada dua kenikmatan yang kita terlenakkan, tertipu kita dengan dua kenikmatan itu sehingga kita lena, yaitu as-sihah wal firaq, kesehatan dan kesempatan waktu kosong. Ketika sehat, kita tidak mempersiapkan diri untuk kita akan sakit. Namanya manusia, tetap ada waktu-waktu kita menimpa kita sehat. Ketika hari kemarin kita bisa sehat, bisa menjalankan ini, menjalankan itu, subhanallah, di hari besoknya tiba-tiba kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berapa banyak orang di hari ini sehat, enggak ada masalah. Ternyata besok dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lah, oleh karena itu Rasul alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ada dua keadaan yang kita seringkali lenah. Yaitu sehatnya kita. Setelah sakit, ya Allah, kemarin saya kok tidak melakukannya. Coba kalau kemarin saya melakukannya. Hari ini ketika saya sakit, saya akan tercatat oleh Allah pahala itu tadi. Demikian pula waktu sempat, waktu lenggang kita. Sampai katakan dikatakan oleh Ibnu Umar, khudz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambillah kesempatan sehatmu untuk kepentingan ketika kamu sakit. Ambillah kesempatan ketika kalian hidup untuk kepentingan kamu waktu mati kelak. Hakadza jaa fi hadis Ibnu Umar imam min qawli Nabi alaihi salatu wasalam. Syekh mengatakan apa? Ucapan ini bisa jadi ini adalah ucapan Ibnu Umar saja, bisa jadi pula ini ucapan dari Nabi. Manapun asalnya, ini adalah kalimat indah sekali. Yang maknanya in anal insan yan bagilahu fi hal seha ayat tanim al fursah hatta idza marada kutiba lahu amalu fi seha. Kalimat ini mengandung makna hendaknya kita ambil kesempatan kita ketika kita sehat untuk kepentingan sakit kita, yaitu ketika kita sehat beramal-amal soleh, ini adalah bekal kita. Kalau kita sakit, tetap akan dicatat oleh Allah SWT seperti kita dalam keadaan sehat. Jangan sampai kita rugi. Sudah sakit adalah kerugian. Kerugian kedua, kita tidak bisa beramal soleh, tidak bisa menambah pundi-pundi amal jariah kita. Tidak bisa menambah kekayaan amal soleh kita. Tidak bisa menambah pahala kita. Tetapi kalau di waktu sehat kita beramal-amal soleh, maka ketika sakit pun tetap mengalir amal jariah kita ini, apa amal soleh kita ini tadi. Tetap kita terus mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika kita mati, kita akan mendapatkan pahala dari amalan kita semua itu. Ketika kita sehat, ketika kita hidup, kita beramal-amal soleh. Ketika kita mati, maka akan dibalasi amal soleh itu dengan kebaikan oleh Allah SWT. Nas'alullah ayyukhlisalana walakum aniyah wa yuslih lana walakum al-amal. Kita mengharap kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam niat kita, dan Allah berikan kebaikan dalam terus memperbaiki amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga Allah berikan kesempatan untuk hari berikutnya kita bisa melanjutkan pelajaran ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin.